Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa'ina asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan kembali membaca syarah dari al-aslul awal ini. Prinsip yang pertama ini, qala asy-syarih asy-syekh al-'allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa kama bayyanallahu taala al-ikhlasa wa azharahu baina diddihi wa huwa syirku faqala taala, dan sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan al-ikhlas tentang keikhlasan, wa azharahu baina diddihi wa huwa syirk, dan menampakkan al-ikhlas itu, menerangkannya dari lawannya, kebalikannya, yaitu asyirk, kesyirikan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, jika dia disekutukan. Allah tidak mengampuni kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Di dalam ayat ini jelas disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, yang mana syirik adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Akan tapi Allah akan mengampuni dosa di bawah tingkatan dosa syirik bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Ini berlaku bagi yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik dan belum taubat darinya. Adapun dengan taubat, maka Allah akan mengampuni semua jenis dosa. Sampai pun dosa syirik, Allah akan mengampuninya jika pelakunya taubat, dengan taubat yang nasuh. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul, yang mana rasul tersebut menyerukan أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, beribadalah kalian hanya kepada Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, segala sesembahan yang diibadai selain Allah. Wal ayatu fi dzalika katsirah, dan ayat-ayat di dalam permasalahan itu, permasalahan al-ikhlas, ya, al-ikhlas dan lawannya yaitu asyrik, adalah banyak sekali. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah." Hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid dan sekaligus menjelaskan tentang bahaya asyrik. Barang siapa yang bertemu, berjumpa dengan Allah, la yushriku bihi syai'an, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia masuk jannah. Janji dari Rasulnya, dari Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, dijanjikan dengan al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa, bertemu dengan Allah, menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslim min hadithi Jabir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala rahimahullah, wa syirku ala naw'aini. Beliau beralih ke pembahasan tentang pembagian syirik, penjelasan tentang jenis-jenis asyirik. Wa syirku ala naw'aini, kesyirikan itu ada dua jenis, ada dua bentuk, ada dua macam. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, syirkun akbar mukhrijun anil millah. Syirik besar, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Wahwa, dan itu adalah, beliau menjelaskan definisi dari syirkun akbar. Asyirik al-akbar, kullu syirkin atlaqahu asyari'u wa huwa munafin litauhidi munafatan mutlaqah. Setiap jenis atau setiap bentuk kesyirikan yang asyari' yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih, disebut sebagai kesyirikan. Setiap bentuk kesyirikan yang dikategorikan sebagai asyirik, wa huwa munafin litauhid, dan hal itu menafikan tauhid. Menafikan at-tauhid munafah mutlaqah, dengan penafian yang mutlak, artinya menghilangkan, merusak tauhid secara mutlak, menghilangkan tauhid secara totalitas. Mithl ayyasrifa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillahi bi ayyusalliya li ghairillahi aw yadhbaha li ghairillah. Seperti memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, misalnya dengan sholat kepada selain Allah, sholat kepada penghuni kubur, au yadbah li khairillah, atau menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk penghuni kubur dan lain sebagainya dari beberapa contohnya. Au yanzuru li ghairillah, atau bernadar kepada selain Allah. Bernadar kepada penghuni kubur, jika dia disembuhkan dari sakitnya, dia akan melakukan ini dan itu. Au ayyad'uwa ghairallahi ta'ala, mithal ayyad'uwa sahiba qabrin. Atau contoh yang lain adalah berdoa kepada selain Allah Ta'ala seperti berdoa kepada penghuni kuburan. أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. Atau berdoa kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak hadir, yang tidak ada di dekatnya, tidak ada di hadapannya, dan tidak bisa mendengar suaranya, untuk membebaskannya, menyelamatkannya dari suatu perkara, suatu urusan yang tidak dimampui kecuali oleh orang yang hadir. Misalnya orang yang sedang akan tenggelam, butuh pertolongan. Harusnya dia meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ketika misalnya dia meyakini suatu keyakinan yang mengandung kesyirikan, dia menyerunya kepada wali fulan yang dia yakini bisa menyelamatkan dirinya. Atau dia menyeru kepada sesembahannya selain Allah. Ya, untuk menyelamatkan dirinya, dia meyakini sesembahannya itu bisa mendengar doanya dan menyelamatkannya. Nah, maka ini termasuk bentuk kesyirikan syirkun akbar. Karena tidak bisa menyelamatkan dia dari tenggelam, kecuali orang-orang yang bisa hadir, ada di dekatnya, dan bisa langsung menolongnya. Adapun suatu yang gaib, yang jauh darinya, tidak ada di hadapannya, maka mustahil untuk bisa melakukan itu. Wa anwa'u syirk ma'lumatun fima katabahu ahlul ilm. Dan jenis-jenis kesyirikan itu ma'lumah, diketahui, sudah dimaklumi. Ya, pada karya-karya atau tulisan-tulisan yang disusun oleh ahlul ilm, oleh para ulama. Naam, ketika menjelaskan tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk kesyirikan. Ini akan lebih bisa kita pelajari dengan lebih detail, lebih rinci di Kitab Tauhid. Disebutkan di dalam Kitab Tauhid rincian dari bentuk-bentuk kesyirikan. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, yaitu jenis yang kedua dari kesyirikan, asyirkul asghar, syirik kecil. Wa huwa, definisinya adalah kullu amalin qawliyin aw fi'liyin adlaqa 'alaihi syari'u wasfa asy-syirki lakinnahu la yunafi at-tauhid munafatan mutlaqah. Setiap amalan, baik ucapan maupun perbuatan, yang dikategorikan asy-syari', pembuat syariat, ini sebagai kesyirikan. Wasfa asy-syirk dikategorikan sebagai suatu amalan yang mengandung sifat kesyirikan, mensifatinya dengan amalan kesyirikan. Lakinnahu la yunafit tauhid, akan tapi tidak menafikan tauhid secara mutlak. Tidak menafikan tauhid secara mutlak, tidak menghilangkan tauhid seorang hamba secara totalitas. Artinya mengurangi kesempurnaan tauhid, tapi tidak sampai menghilangkan atau merusaknya secara total. Misal al-halif bighairillah. Contohnya adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Ya. Artinya ketika bersumpah menyebut selain nama Allah. Fal-halif bighairillahi alladhi la ya'taqidu anna li ghairillahi ta'ala minal 'azamah ma yumathil 'azamatallahi musyrikun syirkan asghar. Beliau merinci halif yang bagaimana, sumpah yang bagaimana ketika seorang bersumpah dengan selain nama Allah, tergolong syirik asghar, syirik kecil. Karena di sana bisa juga ketika seorang bersumpah dengan selain nama Allah, tapi tergolong syirik akbar. Beliau sebutkan di sini yang dikategorikan sebagai syirik asghar atau syirik kecil adalah fal halif, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, bighairillah, alladhi, yaitu yang pengucap sumpah tersebut, la ya'taqid anna li ghairillahi ta'ala minal 'azamah ma yumathil 'azamatullah. Dia tidak meyakini bahwasanya selain Allah yang dia sebut dalam sumpahnya tersebut memiliki azamah, keagungan yang semisal dengan keagungan Allah. Makanya seperti ini syiriknya syirik kecil. Dia bersumpah dengan selain nama Allah, tapi tidak meyakini yang disebutkan itu memiliki keagungan semisal dengan keagungan Allah. Maka mafhum dari penjelasan beliau ini, yang bisa kita pahami dari penjelasan beliau, ketika seorang bersumpah dengan selain nama Allah dan dia meyakini sesuatu itu memiliki keagungan semisal atau bahkan melebihi keagungan Allah, maka dia syiriknya syirik akbar. Syirik akbar, syirik besar. Taib. Wa mithlur riya'i, contoh yang lain adalah riya'. Ar-riya'. Kalau al-halif tadi, ya, disebutkan dalam hadis, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik, telah berbuat kesyirikan. Contoh yang lain dari syirik asghar adalah ar-riya. Wa mithlu ar-riya wa huwa khatirun. Contohnya adalah ar-riya, dan riya itu sangat berbahaya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda tentang ar-riya ini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Perkara yang paling aku takutkan dari perkara-perkara yang aku takutkan atas kalian, perkara-perkara yang Rasulullah takutkan atas umatnya banyak, tapi yang paling beliau takutkan adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasuila anhu, maka beliau ditanya tentang apa itu syirik kecil. Faqala ar-riya, beliau menjawab yaitu riya. Hadis sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa qad yasilu ar-riya'u ila syirkil akbar. Ini syirik riya yang tergolong syirik kecil. Dan terkadang ar-riya bisa juga sampai tingkatan syirik akbar. Wa qad mathala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu lisyirkil asghar biyasirir riya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membuat contoh bagi syirik kecil ketika menjelaskan tentang syirik asghar, syirik kecil. Beliau menyebutkan contoh-contohnya, di antaranya adalah yasirur riya, riya yang ringan. Di riya ada tingkatan-tingkatannya, ada yang ringan, ada yang berat. Yang tergolong syirik kecil itu riya yang ringan. Wa hadha yadullu ala anna katsiran riya qad yasilu ila syirkil akbar. Kata Syekh Al-Uzaimin rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya riya yang banyak atau riya yang berat itu bisa sampai tingkatan syirik akbar. Waqad dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna qawlahu ta'ala, dan sungguh telah berpendapat sebagian ahlul ilm bahwasanya firman Allah taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, ayat dalam surat An-Nisa, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yashmul kulla syirkin walau kana asghar. Sebagian ahlul ilm berpendapat kesyirikan yang disebutkan dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan, tidak mengampuni dosa syirik, ini mencakup syirik, semua jenis syirik, walaupun syirik kecil. Jadi walaupun namanya syirik kecil, tapi termasuk ke dalam ayat ini, sehingga tidak akan Allah ampuni jika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Fal wajibu al-hadar minasyirki mutlaqan fa inna aqibatahu wakhimatun. Maka yang wajib adalah berhati-hati, waspada dari kesyirikan secara mutlak, baik yang kecil maupun yang besar. Karena sungguhnya akibat dari kesyirikan itu wakhimah, sangat buruk dan sangat berbahaya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Bahwasanya barang siapa, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya al-jannah, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Wa na'udzu billahi min dzalik wa ma lidz-dzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Qala rahimahullah, fa idza hurrimatil jannatu 'alal musyriki lazima ay yakuna khalidan fin-nari abada. Jika jannah itu diharamkan atas orang musyrik, maka konsekuensinya apa? Kebalikannya. Maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Fal musyriku billahi ta'ala qad khasira al-akhirata la raiba li'annahu finnari khalida. Maka seorang yang musyrik berbuat kesyirikan kepada Allah, itu dia akan mengalami kerugian di akhirat. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Kenapa? Li'annahu finnari khalidan. Karena dia dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Wa khasirat dunia. Begitu juga dia mengalami kerugian di dunia. Dia rugi dunianya. Li'annahu qamat alaihil hujjatu waja'ahu an-nadhiru walakinnahu khasira lam yastafid minad dunya syai'an. Rugi dunianya karena dia telah tegak hujjah atasnya dan telah datang kepadanya an-nadhir, pemberi peringatan. Walakinnahu khasira, akan tapi dia merugi, termasuk orang yang merugi. Lam yastafid minad dunya syai'an, tidak bisa mengambil faedah dari kehidupannya di dunia. Karena hakikatnya seorang hamba, semua manusia hidup di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika seorang hidup di dunia tapi tidak bisa menjalankan hikmah penciptaannya, yaitu agar beribadah kepada Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah, maka dia telah rugi dunianya. Karena tidak menjalankan tujuan dia hidup di dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Katakan, wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang merugi, hakikat orang-orang yang merugi adalah yang rugi dirinya, diri-diri mereka sendiri dan keluarga-keluarga mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, itu adalah kerugian yang sangat jelas. Fa khasira nafsahu. Jadi seorang yang berbuat kesyirikan itu rugi akhiratnya, rugi dunianya. Fa khasira nafsahu, dia juga rugi, merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Li'annahu lam yastafid minha syai'an wa awradaha an-nara wa bi'sal wirdul mawrud. Dia telah merugikan dirinya sendiri karena dia tidak mengambil faidah darinya, dari jiwanya. Karena sungguhnya jiwanya hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah, tapi dia tidak bisa menggunakannya dengan benar, maka dia tidak bisa mengambil faidah dari jiwanya. Justru dia fa'au wa auradahan nar, justru dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam neraka, menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam azab neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, dan neraka itu sejelek-jelek tempat yang didatangi. Sejelek-jelek tempat yang didatangi. Ya, ini beliau seolah-olah mencuplik sebuah ayat di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Fir'aun di hari kiamat nanti. Yaqdumu qawmahu. Naam. Yawmal qiyamati wa awradahumun nar. Fa awradahumun nar. Dan Fir'aun datang, mendatangi kaumnya di hari kiamat nanti. Fa awradahumun nar. Maka dia memasukkan para pengikutnya ke dalam neraka. Karena dia menjadi sebab sesatnya para pengikutnya, sehingga menyebabkan pengikut-pengikutnya masuk ke dalam neraka. Wabi'sal wirdul mawrud. Dan neraka itu sejelek-jelek tempat yang dikunjungi. Dalam surat Hud. Wa khasira ahlahu li'annahum inkanu mu'minin fahum fil jannati fala yatamatta'u bihim. Dia seorang yang berbuat kesyirikan, rugi. Rugi, merugikan keluarganya. Dan dia rugi di dalam keluarganya, dalam urusan keluarganya. Kenapa? Li'annahum inkanu mu'minin. Kalau ternyata keluarganya adalah orang-orang mukmin, rugi dia. Keluarganya bisa bernikmat-nikmat di al-jannah, di dalam syurga. Akan tapi dia, si pelaku kesyirikan ini, tidak bisa bersenang-senang dengan keluarganya di jannah. Rugi dia. Tidak bisa berkumpul bersama keluarganya di kenikmatan al-jannah. Wa in kanu finnar. Akan tapi jika ternyata keluarganya juga musyrik. Fakadhalika li'annahu kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Rugi juga dia. Kenapa? Karena keluarganya musyrik. Sama-sama di neraka nanti. Maka dia juga rugi. Kenapa? Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap penghuni neraka itu akan melaknat penghuni neraka yang lain. Ya, saling melaknat satu dengan yang lain. Rugi. Jadi di akhirat nanti dengan keluarganya dia saling melaknat jika memang sama-sama penduduk neraka. Wa na'udzu billahi min dzalik. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman kepada penduduk neraka, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Allah berfirman, masuklah kalian wahai penghuni neraka ke sekumpulan orang-orang yang telah masuk ke dalamnya sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap masuk sekelompok umat, dia akan melaknat ya penghuni yang lain. Jadi saling melaknat penghuni neraka itu antara satu dengan yang lain. Wa na'udzu billahi min dzalik. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.